إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من الضلالات من البدع ومن عذاب النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا kita masih berada di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Bulan ini disebut bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah dikarenakan bangsa Arab mereka di bulan Dzulqa'dah yaq'uduna 'anil qital, mereka berhenti berperang, mereka beristirahat dari peperangan. Oleh karena itu disebut bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Ada beberapa hal, beberapa perkara terkait dengan bulan Dzulqa'dah yang penting untuk kita ketahui. Di antaranya, bulan ini adalah merupakan salah satu dari Ashhurul Hurum, dari bulan-bulan haram, dari empat Ashhurul Hurum, dari empat bulan haram. Ini adalah salah satunya biittifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan ulama bahwa Dzulqa'dah adalah salah satu dari bulan haram, dari empat bulan, bulan yang termasuk bulan-bulan yang haram, Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, dhalika ad-dinul qayyim." Fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan, jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini yang ditetapkan dalam syariat kita, ini yang menjadi patokan kita. Seluruh perkara-perkara yang terkait dengan syariat kita maka merujuk kepada bulan ini, yaitu 12 bulan dari bulan-bulan Hijriyah. 12 shahra yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan hukum Allah, pada ketetapan hukum takdir Allah Subhanahu wa taala, dan telah Allah Subhanahu wa taala tulis dalam kitab Lauhul Mahfuz Karena segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, akan Allah ciptakan sampai terjadinya hari kiamat. Allah telah tulis semua itu. Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan dan Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Qabla khalqis samawati wal ard bi 50 alf sana. Sejarah waktu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya alam semesta. 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit, bumi dan seisinya. Sebelum diciptakannya malam, siang. Sebelum diciptakannya peredaran masa ini. Alam semesta ini telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Lauhul Mahfuz. Telah tercatat semua. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Menciptakan waktu siang dan malam. Pergantian siang dan malam yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siang berganti malam. Malam berganti siang. Hari demi hari. Dalam sepekan ada 7 hari. Kemudian dalam sebulan ada 30 atau 29 hari. Dalam setahun 12 bulan. Yang kemudian di masa khilafah Umar ibn al-Khattab. Di masa Umar ibn al-Khattab beliau menetapkan. Bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagai awal bulan hijriah adalah Al-Muharram. Sebagai awal bulan hijriah adalah Al-Muharram. Dari 12 bulan tersebut. Dari 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang memiliki kemuliaan, kehormatan, diharamkan melakukan peperangan di bulan-bulan itu. Diharamkan melakukan peperangan di bulan-bulan itu karena kehormatannya. Diharamkan melakukan kezaliman di bulan-bulan itu. Salah satunya adalah bulan Dzulqa'dah. Itulah agama Allah yang kokoh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Oleh karena itu, kalian jangan menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan itu. Larangan melakukan kezaliman pada dasarnya berlaku sepanjang masa. Setiap waktu, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, sepanjang tahun, kita dilarang berbuat zalim. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan larangan melakukan kezaliman di 4 bulan haram. Karena kehormatan 4 bulan tersebut. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Adz-dzulm muharram fi kulli waqt fi jami'i asy-syuhur, tsumma ikhtassa Allah subhanahu wa ta'ala 4 asyhur." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan 4 bulan ini secara khusus dilarang melakukan kedzaliman. Fa'azzama hurumatihin. Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan kehormatannya. Kehormatan 4 bulan ini. Menjadikan besar perkaranya kedzaliman di 4 bulan ini. Faja'ala dzamba fihinna a'zam wal 'amal shalih wal ajra fihinna a'zam. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kezaliman di bulan-bulan haram lebih besar dosanya. Sebagaimana pula amal soleh pahalanya lebih besar di bulan-bulan haram tersebut. Bulan-bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian terpisah tersendiri yaitu Rajab. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Mudhar. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan hal itu pada salah satu khutbahnya ketika Nabi menunaikan hajjatul wada', ketika berkhutbah di Mina. Ada hadis Abu Bakar muttafaqun alaihi. Di antara khutbah Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, "Inna zaman qad istadara ka yaumi khalaqallahu as-samawati wal ard." Sekarang zaman, masa ini kembali perputarannya normal sebagaimana perputarannya di awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan menciptakan siang dan malam, menciptakan perputaran waktu. Masing-masing bulan pada posisinya normal. Dikarenakan orang-orang jahiliyah, orang-orang jahiliyah karena hawa nafsu mereka, ketika mereka ingin memuliakan bulan-bulan haram ini yang tidak dibolehkan berperang, mereka tidak mau melanggarnya, namun mereka melakukan rekayasa posisi bulan-bulan itu dirubah. Posisi bulan-bulan itu diubah oleh mereka. Posisinya diubah sehingga dijatuhkan pada posisi yang ketika mereka akan berperang, maka itu bukan termasuk bulan haram, diganti dengan bulan yang lain, sehingga jadi kacau. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, hari ini semuanya kembali normal perputarannya pada posisi masing-masing bulan itu sebagaimana Allah menciptakannya di awal kali saat menciptakan langit dan bumi. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan salah satu ashur mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kemudian tersendiri Rajab, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh bangsa mudhar, antara Jumada dan Sya'ban, karena di sana terjadi khilaf antara mudhar dan yang lainnya. Namun mudhar menetapkan bahwa bulan haram yang satunya itu adalah bulan Rajab antara Jumada dan Sya'ban. Pada hadis ini Nabi SAW membenarkan pendapat mudhar, sehingga Nabi mengatakan wa Rajab mudhar, yakni bulan Rajab sebagaimana ditetapkan oleh bangsa mudhar. Jadi 4 bulan-bulan haram tersebut adalah bulan ini Dzulqa'dah, menyusul bulan depan Dzulhijjah, bulan berikutnya Al-Muharram yang telah ditetapkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu sebagai awal bulan Hijriah, kemudian nanti berdiri sendiri, terpisah sendiri, yaitu bulan Rajab. Perhatikan, ingat baik-baik bulan-bulan itu. Telah datang larangan dari Allah secara khusus, fala tadlimu fihin anfusakum, dan telah kita dengar keterangan Ibn Abbas, setiap saat kita dilarang melakukan kezaliman, dilarang berbuat dosa, namun tingkat kezaliman, tingkat dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram secara khusus lebih besar daripada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala yang memilih dari makhluk-makhluknya untuk dimuliakan, untuk diistimewakan, untuk diberi kehormatan dengan hikmah, dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu, Al-Alimul Hakim, yang Maha Tahu dan lagi Maha Bijak. Sebagaimana kata Qatadah rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari kalangan malaikat, begitu pula dari kalangan manusia, pilihan-pilihan yang diangkat sebagai rusul, sebagai rasul-rasul yang diutus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih, istafa minal malaikati wal basyari rusula wastafa minal kalami zikrah, Allah memilih dari sekian ucapan-ucapan, memilih ucapannya, Al-Quran, kalamnya. Wastafa minal ard al-masajid, min buka'il ard al-masajid, Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari belahan-belahan bumi yang paling mulia, yang paling utama adalah masjid-masjid yang harus dijaga kemuliaannya, kesuciannya. tempat ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastafa. Wastafa min al-ayyam yaum al-jum'ah, dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari 7 hari hari Jumat, hari yang paling istimewa, hari yang sedang kita rayakan sekarang dengan Jumat, dengan Jumatan yang merupakan hari raya setiap pekan umat Islam, telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari yang paling istimewa. Wastafa min al-ashhur Ramadan wa ashhur al-hurum, dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari sekian bulan, dari 12 bulan Allah memilih yang dimuliakan, yang diistimewakan secara khusus adalah bulan Ramadan dan bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Dan telah kita dengar larangan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kezaliman di bulan-bulan itu. Hendaknya kita lebih berhati-hati, karena dosa lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Hendaknya kita lebih semangat, karena pahala amal soleh lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang kedua, di antara peristiwa yang terjadi di bulan Dzulqa'dah, Nabi alaihi salatu wassalam dari sekian umrah beliau, semuanya jatuh di bulan Dzulqa'dah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Lathaiful Ma'arij oleh Ibn Rajab Al-Hanbali, umrah Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama, yaitu umrah Hudaybiyah. Umrah Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabat berangkat untuk melakukan umrah. Namun ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Hudaybiyah, mereka ditahan oleh kufar Quraisy. Kufar Quraisy melarang Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat radhiyallahu anhum untuk masuk ke Makkah. Mereka dalam keadaan ketakutan. Mereka dalam keadaan ketakutan. Umrah ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seusai perang Khandaq, perang Ahzab, yang di situ terbukti bahwa kekuatan Islam adalah kekuatan terbesar yang tidak bisa ditaklukkan. Sehingga mereka takut. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam datang murni untuk berumrah, bukan untuk berperang. Namun mereka dirasuki oleh perasaan takut luar biasa. Sehingga mereka melarang Nabi dan alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya untuk menunaikan umrah. Dan akhirnya, singkat cerita, umrah ini yang dilakukan oleh Nabi SAW di bulan Dzulqa'dah akhirnya harus diakhiri di Hudaybiyah. Dan juga di situ terjadi peristiwa sulh, perjanjian sulh perdamaian Hudaybiyah. Dan di antara isinya adalah Nabi SAW rela bersama para sahabatnya untuk tidak meneruskan umrahnya, tidak masuk ke Makkah. Dan mereka tahallul di Hudaybiyah saat itu juga. Namun dengan ganti tahun depan, di tahun depan, tahun ke-7 Hijriah, Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum dipersilakan datang melakukan umrah. Dan mereka diberi kebebasan saat Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum melakukan umrah. Maka orang-orang kafir Quraisy akan menyingkir, menyingkir ke pinggiran Makkah, dan Nabi Alaihissalam dan para sahabat radhiyallahu anhum akan leluasa masuk menunaikan umrah, dan mereka menonton dari pinggir Makkah. Dan itu juga terjadi di bulan Dzulqa'dah tahun berikut di bulan yang sama, tahun ke-7 Hijriah, yang disebut dengan Umratul Qadha. Kemudian Umrah Nabi AS yang ketiga, pada tahun 8 Hijriah, Nabi AS di bulan Ramadan, pada rangkaian safar yang panjang, untuk melakukan perang jihad fi sabilillah, untuk penaklukan Makkah, yang dikenal dengan Fathu Makkah. Nabi keluar di bulan Ramadan, dan menaklukkan kota Makkah di bulan Ramadan. Kemudian Nabi AS, setelah tinggal sekian hari lamanya di situ, melanjutkan perjalanannya, perjuangannya, sampai pada peristiwa terjadinya perang Hunain. Nabi AS menggempur Hawazin pada perang Hunain, yang diawali dengan kekalahan, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya alaihi salatu wassalam, sehingga kemudian berhasil mengalahkan mereka dan merampas harta rampasan perang yang banyak pada perang Hunain. Namun Nabi alaihi salatu wassalam tidak langsung membagi ghanimah itu, harta rampasan perang itu di sana. Nabi pulang meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan balik, Nabi alaihi salatu wassalam singgah di tempat yang disebut Ji'ranah atau Ji'ranah, antara Makkah dan Thaif, dan lebih dekat ke Makkah. Disitulah, di Ji'ranah, Nabi alaihi salatu wassalam menyempatkan untuk membagi-bagi harta rampasan perang Hunain. Dan disitu pula lah Nabi berihram untuk melakukan umrah, masuk lagi ke Makkah, melakukan umrah yang ketiga kalinya, yang disebut dengan umrah Ji'ranah. Kemudian umrah Nabi AS yang keempat adalah umrah Nabi, dan umrah tadi dari Ji'ranah itu juga berlangsung di bulan Dzulqa'dah, masih rangkaian safar Nabi dari Fathu Makkah tadi, yang diawali di bulan Ramadan. Dan ini di Ji'ranah, di bulan Dzulqa'dah, Nabi SAW berumrah dari situ. Kemudian umrah Nabi SAW yang keempat, umrah beliau pada rangkaian Hajjatul Wada', hajinya yang dilakukan pada tahun 10 Hijriyah. Karena pada tahun 9 Hijriyah Nabi SAW disibukkan untuk menerima wufud, tamu-tamu dari berbagai kaum, kabilah yang ingin belajar agama karena orang-orang telah berbondong-bondong masuk dalam Islam. Kemudian di tahun berikutnya, yaitu tahun 10 Hijriyah, kembali Nabi SAW berangkat bersama para sahabat menunaikan haji bersama umrah, dan itulah yang disebut Hajjatul Wada'. Nabi SAW mengerjakan jenis manasiknya adalah qiran, menggandengkan antara haji dan umrah sekaligus. Dan ihramnya jatuh di bulan Dzulqa'dah. Ihram tersebut dijatuhkan di bulan Dzulqa'dah, meskipun pelaksanaannya jatuhnya di bulan Dzulhijjah. Inilah empat umrah Nabi SAW, keempat-empatnya jatuhnya di bulan Dzulqa'dah. Dan perkara ketiga yang istimewa dari bulan ini termasuk salah satu dari bulan-bulan haji. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurun ma'lumat." Ibadah haji itu memiliki bulan-bulan yang diketahui, yang merupakan bulan-bulan waktu pelaksanaan haji. Dan bulan-bulan haji tersebut adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah, 1-10, dan dilengkapi 13 hari setelahnya, hari-hari tasyrik, yang merupakan hari-hari melepas jumrah dan menginap di Mina. Jadi salah satu dari bulan-bulan haji itu adalah Dzulqa'dah. Inilah tiga perkara yang terkait dengan bulan ini, yang merupakan keistimewaan bulan ini, yang bisa kami sampaikan pada khutbah ini. aqulu ma tasma'un. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Telah kita dengar bahwa penetapan suatu makhluk memiliki kehormatan, memiliki keutamaan, kemuliaan, keistimewaan berdasarkan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini salah satu dari 4 bulan haram yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan, kehormatan dan keistimewaan yang telah kita dengar pada khutbah yang pertama. Dan dalam syariat kita, kita tidak boleh mengada-adakan suatu acara penghormatan, pemuliaan, perayaan tanpa tuntunan syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ibadah yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala darinya dengan mengagungkannya. Dan satu bentuk penyembahan dengan penuh rasa cinta dan rasa takut harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak, maka suatu perkara, suatu acara yang diadakan, apapun dalilnya, tentunya mereka meniatkan untuk mendapatkan pahala. Namun jika itu tanpa dalil, tanpa dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya dengan pemahaman yang benar, maka itu akan menjadi bid'ah. Di bulan-bulan haram tersebut maupun bulan-bulan yang lainnya, tidak boleh melakukan suatu amal-amal ibadah yang kita karang-karang sendiri. Bulan ini termasuk bulan haram. Namun kita tidak boleh melakukan suatu acara pemuliaan, acara khusus tanpa dalil. Tidak ada salat-salat khusus di bulan ini. Tidak ada puasa-puasa khusus di bulan ini yang berbeda dengan yang lainnya. Tidak ada zikir-zikir khusus dan seterusnya yang berbeda dengan yang lainnya. Sama dengan bulan-bulan yang lainnya, terbuka lebar kesempatan kita di bulan ini untuk memperbanyak amal saleh. Dan telah kita dengar dari Ibnu Abbas bahwa sebagaimana halnya dosa di bulan ini, tingkat kezalimannya, tingkat dosanya lebih besar, begitu pula amal soleh dan pahala tingkatannya lebih besar. Sehingga pantas bagi kita untuk lebih semangat. Meskipun kita dituntut untuk selalu semangat setiap saat. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Semangatlah kamu atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah untuk mengerjakannya. Dan jangan merasa lemah. Namun tentunya kita dituntut untuk lebih semangat lagi di bulan-bulan haram dan lebih hati-hati lagi dari kezaliman dan dosa. Jaga salat 5 waktu kita secara berjamaah, illa min udhrin, kecuali ada udhur. Perbanyak salat-salat sunnah, terbuka kesempatan salat-salat sunnah mutlak 2 rakaat di malam hari dan siang hari, kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Di siang hari ada salat duha, di malam hari ada qiyamul lail, tahajud, diakhiri dengan witir. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, bersabda, afdalus salati ba'dal faridah, qiyamul lail. Salat sunnah yang paling utama setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Tetapi kata ulama, maksudnya qiyamul lail tajwid adalah salat sunnah yang paling utama daripada salat-salat sunnah mutlak yang lainnya. Dibandingkan salat-salat sunnah mutlak di siang hari, duha dan yang lainnya yang dikerjakan di siang hari di luar waktu terlarang, yang dikerjakan di malam hari lebih utama. Tetapi qiyamul lail tidak lebih utama dibandingkan salat-salat sunnah rawatib. Oleh karena itu jaga perhatikan salat-salat sunnah rawatib yang merupakan di antara faedahnya, manfaatnya akan menutupi kekurangan-kekurangan salat fardu kita, salat lima waktu kita. Sebagaimana telah datang hadis dari Nabi SAW menjelaskan lagi. Dan rawatib itu adalah 12 rakaat. 12 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaqun alaih telah menghafal 10 rakaat rawatib dari Nabi SAW. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu yang dihafal oleh Ibnu Umar. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menambahkan, melengkapi pada hadis beliau radhiyallahu anha riwayat Al-Bukhari bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Paling ketat penjagaan Nabi SAW terhadap rawatib yang ada adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan terutama 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Sehingga bagi para musafir yang sedang safar, alal qawli rajih, menurut pendapat yang terkuat, gugur dari mereka salat-salat sunnah rawatib. Namun masih terbuka lebar salat-salat sunnah mutlak. Namun khusus 2 rakaat salat fajar, Nabi tidak pernah rawatib qabliyah 2 rakaat sebelum subuh, Nabi tidak pernah meninggalkannya hadaran wa safara, baik ketika di Madinah maupun ketika safar. Khusus 2 rakaat sebelum subuh. Adapun yang lainnya tidak dikerjakan, tidak disyariatkan pada saat safar. Dan pada hadis Aisyah ada tambahan 2 rakaat lagi daripada yang dihafalkan oleh Ibnu Umar, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Ibnu Umar hanya mengetahui 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, kemudian tambah lagi 2 rakaat salam, 4 rakaat sebelum zuhur. Dan total semuanya telah terkumpul pada hadis Ummi Habibah radhiyallahu taala anha, riwayat Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man hafadha ala thnatayn asharata rak'atan fil yawm wal laila bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa menjaga selalu, sentiasa menjaga 12 rakaat siang malam rawatib, maka akan dibangunkan, dibuatkan baginya rumah, istana yang indah di dalam jannah, dalam surga. Dan rincian 12 rakaat itu dalam riwayat At-Tirmidzi, yaitu yang telah kita dengar tadi, 2 rakaat sebelum subuh yang dikatakan oleh Nabi pada hadis yang lain, rak'ata al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat pada 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dijaga yang baik. Setelah salat zuhur, rawatib hanya 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Berdasarkan hadis-hadis ini. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, pada salah satu hadis yang sahih, pernah Nabi alaihi salatu wassalam tidak sempat mengerjakan rawatib 2 rakaat setelah zuhur. Dikatakan sibuk mengurusi maslahat satu kaum dari kaum muslimin. Sampai masuk waktu salat asar dan Nabi SAW tidak sempat mengerjakan 2 rakaat ba'diyah setelah salat zuhur. Kemudian Nabi mengqadha 2 rakaat itu setelah salat asar. Nabi mengqadha 2 rakaat itu setelah salat asar. Dan ini semakin menegaskan bahwa rawatib ba'diyah setelah zuhur hanya 2 rakaat. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa rawatib tersebut yang dianjurkan untuk dijaga siang malam. Apabila luput karena suatu udur, maka hendaknya kita qadha. Hendaknya kita qadha. Ini menunjukkan keutamaan rawatib tersebut. Selain itu, ada salat-salat sunnah yang lainnya yang kita juga dianjurkan pada salat-salat fardu yang kita dengar yang tidak ada rawatibnya. Tetap ada kesempatan mengerjakan salat sunnah mutlak bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, baina kulli adzanain rak'atan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara 2 adzan itu adzan dan iqamah. Ada syariat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Salat maghrib kesempatan 2 rakaat, begitu pun antara adzan dan iqamah sebelum salat isya juga begitu, dan yang lainnya selain rawatib. Barakallahu fikum. Begitu pula tidak ada puasa khusus yang berbeda dengannya di bulan ini. Terbuka kesempatan bagi kita untuk memperbanyak puasa Senin Kamis sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Begitu pula puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15 di pertengahan bulan. Dan jika itu luput, maka terserah dijatuhkan di hari apa saja dalam sebulan. Ada 3 hari kita berpuasa. Dan jika itu dijaga setiap bulan, 3 hari puasa di setiap bulan, melengkapi puasa Ramadan. Bagi yang luput pada bulan Syawal kemarin, barangkali ada yang luput 6 hari Syawalnya. Barangkali ada yang luput tidak menyelesaikan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, sehingga tidak mendapatkan pahala puasa setahun. Pada hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, terbuka kesempatan yang kedua untuk bisa mendapatkan pahala puasa sunnah setahun, yaitu setelah Ramadan setiap bulan. Setiap bulan jika di Syawal ada 3 hari, sekarang ini ada 3 hari dan seterusnya di bulan Sya'ban ada 3 hari, maka masuk dalam hadis Abu Hurairah riwayat Ahmad dan An-Nasa'i yang menyatakan bahwa puasa di bulan Sabah kesabaran ditambah puasa 3 hari setiap bulan akan mendapatkan puasa setahun penuh. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya dijaga, qiraatul Quran, zikir-zikir, bersemangatlah di bulan ini secara khusus sebagaimana telah kita dengar, dan lebih hati-hati, lebih waspada dari kedzaliman. Nas'alullah at-tawfiq, nas'alullah as-salamah wal-afiyah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.